Pemirsa yang berbahagia, Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Nabi SAW bersabda, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah inginkan untuk jadi orang yang baik, maka Allah akan buat orang tersebut menjadi orang yang paham dan mengerti agama. Pemirsa yang berbahagia, dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita syarat dan ciri khas orang yang Allah inginkan untuk menjadi orang yang baik. Orang yang baik syaratnya adalah orang yang Allah mudahkan untuk belajar agama sehingga dia mengerti hukum agama dan aturan-aturan agama. Namun tentu kita ketahui bersama bahasanya tidak semua orang yang memenuhi persyaratan, maka dampak dari persyaratan tersebut ada pada dirinya. Maka syarat sah sholat adalah berwudu, namun tidak semua orang yang berwudu mengerjakan sholat. Boleh jadi setelah berwudu dia malah tidur. Karena di antara hal yang Nabi tuntunkan adalah berwudu sebelum tidur. Maka syarat supaya orang itu menjadi orang yang baik, faham agama, gemar duduk di majelis ilmu, sehingga dia mengerti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat untuk jadi orang yang baik. Tidaklah mungkin kita jumpai ada manusia yang baik namun dia jauh dari ilmu agama. Dia tidak mau dekat dengan orang-orang yang mengerti agama, tidak suka bergaul dengan dan bertanya dengan orang yang berilmu. Maka syarat mutlak agar seorang itu menjadi orang yang baik, dia adalah seorang yang gemar dengan ilmu agama, gemar mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun meskipun secara realita kita jumpai ada orang yang ada pada dirinya syarat untuk jadi orang yang baik, ternyata dia tidak menjadi orang yang baik. Ternyata dia menjadi alimun fasik. Orang yang ngerti aturan-aturan agama namun melanggar berbagai macam aturan agama. Sehingga tidaklah mesti orang yang ada padanya syarat untuk jadi orang yang baik, ternyata dia sungguh-sungguh jadi orang yang baik. Catatan penting dalam masalah ini, Nabi sampaikan dalam hadis ini, syarat mutlak agar seorang itu menjadi orang yang baik adalah orang tersebut orang yang dekat dengan ilmu agama dan gemar dengan belajar agama. Oleh karena itu, maka tentu kita semua berkeinginan dan berharap agar kita termasuk orang yang baik. Maka langkah praktis yang perlu kita siapkan, marilah kita menjadi orang-orang yang suka dengan ilmu agama, mencintai ilmu agama, dan dekat-dekat dengan orang yang berilmu yang baik tentang agama ini. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa termasuk menjadi orang yang baik dan orang yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik.